Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an, kita luangkan waktu sejenak untuk bermusyawarah terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Dan saya yakin masing-masing kita sebagai orang tua mengharapkan putra dan putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini yang ada insya Allah pada masing-masing kita, yaitu kita mengharapkan agar putra dan putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya kita, harapan kita ini akan terwujud, yaitu anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha, ya tentunya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaitu adanya perhatian orang tua terhadap anak-anak tersebut, ihtimam orang tua terhadap anak-anak tersebut atau putra-putrinya tersebut. Di antara bentuk perhatian orang tua di dalam harapannya agar putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha, yaitu diajari anak tersebut tentang ilmu agama ini. Alhamdulillah, di kota kita yakni di Jember ini ada ma'had yang di situ dijadikan tempat untuk mendidik putra-putri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ma'had ini dan para mudarrisnya dan diberi kesabaran mereka di dalam mentarbiyah putra-putri kita. Perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini bahwasanya tarbiyah terhadap putra dan putri kita ini amat berat. Sekali lagi, amat berat. Karena yang dimaksud dengan tarbiyah bukan sekedar memberikan materi ilmu kepada anak didik, tetapi jauh dari itu. Sekali lagi, tujuan tarbiyah ini bukan semata-mata anak didik itu mengetahui ilmu agama ini saja. Dalam pengertian, dia hafal Quran, hafal hadis, ya. Bukan semata-mata itu. Tetapi tujuan utamanya bagaimana anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. bagaimana anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena tujuan tarbiyah ini menjadikan anak didik kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan target kita, yaitu bagaimana anak didik kita ini menjadi orang yang hafidzul Quran. Tentunya beda. Kalau sekedar hafidzul Quran, insyaallah ya, lebih mudah masih ya, dibandingkan menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlak, beradab yang baik ya. Ini yang amat berat, karena ini sekali lagi amat erat kaitannya dengan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yang memang orang tersebut Allah ketahui, Allah tahu memang dia berhak untuk mendapatkan hidayah. Allah tahu dia, dan Allah berikan hidayah tersebut kepada orang itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Memang orang itu pantas untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Ini yang harus kita yakini. Di tempat manapun seorang tersebut, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka pasti akan sampai hidayah kepada orang tersebut. Dan di tempat manapun kalau anak tersebut disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan sesat. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Dan ingat ketika Rasulullah menceritakan tentang masalah takdir, para sahabat radhiyallahu anhum itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Bukankah kita semuanya telah ditakdirkan? Untuk apa beramal? Sudah cukup kita menyandarkan tentang takdir-takdir tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Perhatikan, beramallah kalian. Ada usaha berarti. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dan masing-masing itu akan dimudahkan kepada apa yang Allah ciptakan. Fa amma ahlus sa'adah, adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, maka akan dimudahkan ya, untuk beramal dengan amalan ahlus sa'adah, mengamalkan ketaatan, meninggalkan maksiat ya. Ahlus sa'adah cirinya demikian, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan, amalan ahlul jannah. Adapun ahlus taqwa, wa amma ahlus taqwa, akan dimudahkan demikian juga, dimudahkan untuk beramal amalan ahlus taqwa, ahlun nar. Nah, ini perhatikan ya, wah. Kita harus mempercayai takdir, tetapi di situ harus ada ahlul asbab, mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Dan kita tidak boleh menyandarkan kehebatan diri kita, ya. Berkaitan dengan tarbiyah demikian juga, jangan sampai kita menyandarkan sepenuhnya kesolehan atau ketakwaan atau hidayah anak-anak kita kepada ma'had. Jangan sekali kita demikian. Kita tetap berupaya, berupaya bagaimana anak didik kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Upaya kita diantaranya itu meletakkan anak-anak kita dididik di ma'had yang di situ diajarkan kitabullah dan sunnah nabinya dengan pemahaman salafun salih. Karena inilah yang bisa menjadikan seorang itu menjadi orang yang soleh atau soleha. Anda ingatkan dalam hadis tadi bahwasanya kita ini diperintah untuk berikhtiar. I'malu, beramallah kalian. Karena masing-masing orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia ciptakan. Kalau dia penghuni jannah, ahlus saqawah, akan dimudahkan untuk beramal amalan ahlus saqawah. Kalau dia ahlus sa'adah, akan dimudahkan untuk beramal amalan ahlus sa'adah. Kalau dia ahlus saqawah, orang-orang yang celaka, maka akan dimudahkan untuk beramal amalan ahlus saqawah. Nah, disinilah kita mencurahkan dengan semampu kita upaya semaksimal mungkin untuk terwujudnya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berdasarkan apa yang sudah kita laksanakan di dalam ma'had ini, musyawarah demi musyawarah, yang itu pembahasannya tentang seputar anak-anak didik kita, para asatidzah bermusyawarah, yang di situ banyak problem-problem yang berkaitan dengan anak-anak didik kita ini, putra-putri kita yang belajar di ma'had ini. Dan demikian juga di berbagai tempat, problem luar biasa. Falhamdulillah, yang anak ketahui di ma'had ini masih lebih ringan dibandingkan di tempat lain. Lebih ringan dalam pengertian problem-problemnya masih lebih ringan. Itu pun kami merasa masih, ya Allah, berat pendidikan ini. Merasa berat. Sekali lagi, ya, karena kita terlibat dalam pendidikan yang setiap hari bermusyawarah, yang setiap hari memikirkan anak didik kita, ya mengajar, ya. Tidak sekedar mengajar, memperhatikan adab akhlak talib dan talibat kita. Ya. Kemudian di situ ada problem-problem yang terus kita terus berusaha, ya. Bagaimana anak tersebut menjadi anak yang soleh, ya. Akhlaknya baik, ya. Bahkan di ma'had ini, ya, penaik lulus atau tidaknya, atau naik kelas atau tidak kelas, tidak naik kelas atau tinggal kelas, itu ditekankan kepada akhlak dan adab. Bisa jadi secara prestasi dia nilainya bagus 9, 10, tetapi akhlak dan adabnya jelek, dia terpaksa tidak dinaikkan kelas. Ini saya sampaikan dulu, jangan kaget, ya, walaupun sudah diterapkan ini, ya. Ya, kenapa ini kok lebih pintar kok enggak naik? Nah, ini perlu dikaji. Kenapa? Sebab kalau masya Allah ada anak yang hafalannya luar biasa, ya, kuat hafalannya, ya, pintar, cerdas, tetapi akhlaknya dan adabnya mengerikan, ini akan merusak dakwah dan juga akan merusak anak tersebut. Bukan menjadi anak yang soleh. Semakin banyak dosa dia, kasihan. Bersikap sombong dan yang lain-lainnya nanti. Ini yang perlu saya sampaikan, ya. Tekanan kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, tentunya kalau ditambah dengan hafalannya itu masya Allah, ya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh, ya. Anak yang soleh hafal 30 juz tetapi akhlaknya jelek, ya. Ini berarti bukan anak yang soleh hafal 30 juz itu, ya. Ada talib hafalannya mungkin 5 juz, masya Allah akhlaknya taat pada orang tua, ya, birrul walidain, silaturahmi, terus masya Allah kata-katanya baik, ya, tidak menyakiti, tidak ghibah, masya Allah. Tentunya ini lebih diharapkan oleh orang tua dibandingkan 30 juz subhanallah nyakitin orang tua terus, disuruh gak mau, ya. Tentunya orang tua lebih, ya, senang dengan anak yang walaupun tidak hafal tapi akhlak dan adabnya baik. ada beberapa kendala yang mungkin kita dapati di berbagai tempat, dan juga mungkin barangkali nanti khawatir terjadi di sini, maka kita mengambil pelajaran-pelajaran di tempat-tempat yang lainnya, ya, untuk kebaikan di ma'had sini. Ya. Ya. Alhamdulillah di sini lebih kondusif. Ana melihat disebabkan ta'awun dari ikhwan yang ada di ma'had, yang ada di sekitar ma'had ini. Kerjasama yang baik yang ada pada ikhwah-ikhwah yang berada di sekitar Jember ini. Masya Allah, di sini ada penjagaan, dijaga ma'had ini sehingga mudarris masya Allah mengajar, konsentrasinya mengajar, memperhatikan anak-anak, bertahun ikhwanun banyak bertahun, ada yang jaga malam, ronda dan sebagainya. Ini semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Tahunya ikhwah ini yang masya Allah, dan banyaknya tafahum dan darah ikhwah, banyak memahami, ini yang menjadikan lebih relatif ya, problem-problem yang ada di ma'at. Ya, terus terang berat ma'at ini ya. Melakukan tarbiyah di ma'at ini berat. Ya. Pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana kebutuhan ma'at ini yang amat besar. Kebutuhan ma'at yang amat besar. Sebagian tulab ya memang gak mampu orang tuanya membayar ma'had menampungnya. Itu untuk kebutuhan-kebutuhan makan dan ini. Itu pun masih dari tulab kurang untuk menopang itu. Sehingga harus dipikirkan ini. Alhamdulillah ya. Tahun dari ikhwah masya Allah. Kalau kita mengharapkan muhsinin berat. Dulu sedikit ma'had. Mungkin muhsinin banyak memberikan bantuan. Sekarang masing-masing daerah sudah ada ma'had, ada pendidikan. Terpecah. Ini pada pertemuan lalu ana himbau pada ikhwah untuk banyak bertahun. Artinya kalau seandainya belanja ya, tafadhal di sini ada maksof ya. Yang itu kembalinya kepada ma'had. Kembalinya kepada ma'had, kepada putra-putri kita juga. Dalam kesempatan ini ana ingin menggambarkan sedikit tentang pendidikan yang ada di ma'had ini. Yang ini lebih berat dibandingkan mencari dana. Lebih berat dibandingkan mencari dana karena ini berkaitan dengan akhlak, adab anak. Ana ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh aulia supaya pendidikan ini berjalan dengan baik dan diharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama kali perlu diketahui bahwasanya di ma'had ini insya Allah masing-masing kita punya keyakinan bahwasanya di ma'had ini tidak akan anak-anak itu diajari kejelekan dalam pengertian untuk melakukan kejelekan. Saya rasa tidak ada seorang ustaz pun mengajari anak untuk berbuat jelek. Tetapi kita dapatin anak-anak berbuat kejelekan. Kadang-kadang berkata-kata bohong. Saya rasa enggak ada ustaznya mengajari, ayo anak-anak bohong ya. Tapi kadang-kadang anak-anak ada yang berkata bohong. Mengejek satu dengan yang lainnya. Saya rasa ustaz-ustaznya enggak ada yang ngajari ini. Ustadahnya juga enggak ada. Tapi subhanallah, itu terjadi pada anak-anak. Anak-anak kita. dan sekian banyak kemungkaran atau kejelekan yang dilakukan oleh sebagian talib atau talibah. Setelah kita teliti, ternyata subhanallah, ya mungkin ada kemungkinan dari ma'had juga ya, ada kekurangan ya, karena kekurangan tenaga sulit mengontrolnya ya. Tapi yang ana tekankan pada pertemuan ini yang berkaitan dengan aulia, ya maaf-maaf saja, sebagian orang tua, kalau tidak dikatakan semuanya, kurang perhatian terhadap putra-putrinya dalam masalah tarbiyah ini. Maaf-maaf saja, ana terus terang mengatakan ini. Kadang-kadang aturan yang dibikin oleh ma'had, sebagian orang tua berpikir ya, dengan pikiran dia, dengan kacamata dia, ya tidak apa-apalah yang seperti ini ya. Kasihan anak-anak sudah ya di ma'had sudah belajar ini ya, dibikin di sinilah ya, tidak apa-apalah melakukan ini ya. Dan itu nampak ketika liburan habis liburan, talib ataupun talibah ketika kembali ke ma'had, subhanallah, luar biasa. Pekerjaan mudarris itu berat sekali. Saya tidak akan berbicara tentang hafalannya. Kalau hafalannya sudah enggak usah ditanya, sudah mesti berkurang. Mesti goyang sudah hafalannya sudah. Tapi yang saya tekankan di sini akhlak, adab anak-anak ketika pulang, subhanallah. Ini yang mengerikan. Ya ini saya bukan menuduh, tapi ini kenyataan yang ada. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kurang perhatian orang tua terhadap putra-putrinya ini dalam masalah tarbiyah ini. Kita sudah mendidiknya begini, subhanallah pulang, masya Allah. Yang tadinya di sini potongan rambutnya ya, pakaiannya, masya Allah, ya, sesuai dengan sunnah. Pulang, subhanallah, balik potongan rambutnya, wah macam-macamnya sudah. Belum bawa oleh-oleh yang lainnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Aulia Talabah, yaitu yang banyak pengaruhnya pada anak-anak ini, yaitu pergaulan anak-anak kita. Ini yang paling pengaruh, bisa memiliki pengaruh besar di dalam kesolehan anak-anak. Pengaruh besar dalam kesolehan anak-anak, pertemanan ini, entah gimana orang tua atau aulia talabah mengawasi pertemanan anak-anak ini. Selama di ma'had, masya Allah, temannya ya masya Allah, baca Al-Quran begini, masya Allah. Antum enggak akan dapatin talib ya di sini ya. Mungkin baca komik atau baca apalah ya. Al-Qur'an, pelajaran ya. Subhanallah. Kebiasaan ini yang panjang ini libur cuma sebentar ya. Itu subhanallah, anak-anak bisa malas baca Al-Qur'an. Ketika mau masuk mesti banyak terlambatnya. Kalau mau liburan minta diajukan liburannya. Wah itu ya, kalau liburan misalkan seminggu liburannya. Anu saat ini banyak saja alasannya, ini saat ada ini. Tolonglah, dua hari lagi. Nawar masih. Ketika giliran masuk molor ya. Ini yang sering terjadi. Subhanallah. Anak ketika liburan, senangnya luar biasa. Setelah liburan itu mau kembali ke pondok, malesnya luar biasa. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang menjadi anak ini. Kenapa kok berubah seperti itu dalam waktu secepat itu? Ini yaitu adanya pertemanan bagi anak tersebut. Maka anak ingatkan, apalagi sebulan lagi ini ada liburannya, anak ingatkan tolong pertemanan anak-anak ini. Pertemanan anak-anaknya. Ada pertemanan secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau pertemanan langsung itu, kontak langsung itu enak. Bisa diketahui, oh ke sana, oh ke rumahnya si fulan. Itu pun kalau temannya kurang bagus, sudah rusak. Ya? Luntang-luntung sama si fulan. Ini. Kurang bagus temannya itu, ya sudah. Kurang lebih teman. Nah, anak kita seperti itu sudah. Agamanya seperti temannya itu. Almar'u ma'adini khalilih. Seseorang itu agamanya seperti temannya. Tolong pertemanan ini betul-betul diperhatikan. Teman anak-anak kita ini siapa temannya? Siapa teman-temannya? Ada pertemanan yang tidak langsung. Ini yang sering kebobolan kita. Sering kita ini kecolongan dalam masalah ini. Teman yang tidak langsung. Jasadnya sendirian dia. Tetapi temannya luar biasa. Temannya ada di saku dia. Yang sewaktu-waktu bisa kontak sama dia. Saya rasa ini paham ini ya. HP-HP Android, terkhususnya terkhusus HP yang Android, ini amat berbahaya. Ya. Kadang sebagian orang tua, masya Allah, ya kasihan, gimana nggak punya teman nanti dia gini-gini. Ya, kasih yang jadul aja dan dengan pantauan orang tua. Jangan dibebaskan, kasih yang jadul pun bebas, jangan. Bahaya. Kalau masih talabah bahaya. Yang zuat saja bahaya kadang, iya kan? Apalagi masih dalam proses belajar ini. Kalau ada anak kita yang masih belajar ini ya. Dia megang HP walaupun jadul ya. Rata-rata temannya yang dihubungin dia, perhatikan teman yang dihubungin dia itu bukan orang-orang yang rajin belajar, ya, murojaah, ya. Apaan saja. Temannya ini bukan orang-orang yang tipe seperti ini, yang sibuk setiap hari murojaah, menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran. Bukan tipe orang seperti itu. Rata-rata teman-temannya adalah, ya, dikeluarkan dari pondok. Rata-rata. Ini yang kita tangkap. Ketika kita menangkap HP seorang, kontak-kontaknya itu ke teman-teman itu. Yang dulu di pondok ini ada kasus ini, yang pondok sana ada kasus ini. Itu justru ya. Kenapa? Memang mereka gak ada kerjaannya. Kerjaannya nelpon-nelpon terus. Sehingga nyari orang yang suka nelpon. Adapun yang rajin, aduh saya mau belajar dulu. Aduh saya masuk menghafalkan dulu. Saya mau murojaah. Ini saya tekankan pertemanan. Ini HP jadul bahaya loh ya. Jangan dikasih. Jangan dibebaskan anak tersebut. Mungkin pas ketika pulang. Walaupun sebentar ya. Jangan. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Pertemanan ini bahaya sekali. Sehingga anak tersebut mungkin kontak sama temannya. Mungkin temannya yang di pondok sana yang telah dikeluarkannya. dulu pernah satu pondok, ya. Subhanallah. Gara-gara teman itu malas belajarnya. Mungkin dinding, oh saya sekarang kerja di sini, gaji saya sekian sekian. Ini masih mending loh ya. Paham maksudnya ya? Sehingga anak, iya kepengin harta, padahal dia harus belajar ya. Sehingga dia tertarik kepengin kerja, kepengin ini, sehingga malas belajar. Ini masih ringan. Ya, kalau maknawiyahnya yang terkena, temannya subhanallah punya teman-teman lawan jenis misalnya. Ini yang harus kita perhatikan, pertemanan ini. Apalagi HP yang Android. Tolong. Ini perusak. HP Android ini banyak merusak anak-anak kita. Di berbagai tempat. Kerusakan ini. Kerusakan pada HP ini. Jangan punya kasihan anak-anak ini terus masa berhubungan sama ini sama itu, subhanallah. Hati-hati, hati-hati. Banyak rusak karena ini. Ya memang tidak dipungkiri hubungan anak dengan orang tuanya kuat, atau sebaliknya hubungan orang tua dengan anak itu amat kuat memangnya. Tetapi subhanallah, ya. Kalau tidak dibimbing dengan bimbingan Islam hubungan tersebut, ya, maka akan berakhir dengan kebinasaan nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya nanti akan menjadi musuh sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Sebagiannya menjadi musuh bagi yang lainnya. Kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang hubungannya itu dibangun di atas takwa. Kadang orang tua anaknya ingin ini, padahal itu sesuatu yang haram, yang mungkar. Karena menurut orang tua, kasihan, sayangnya tidak apa-apa sekali-kali. Diizinkan melakukan kemungkaran. Dibolehkan melakukan maksiat. Ini subhanallah. Berarti hubungan orang tua dengan anaknya ketika itu bukan di atas takwa. Bukan di atas takwa. Nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Ingat. Orang-orang yang saling sayang menyayangi, cinta mencintai di dunia ini, ya, nanti di yaumul kiamah akan sebagiannya menjadi musuh bagi yang lainnya. Si anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Si ayah menjadi musuh bagi anaknya. Allah beritakan ini sudah. Ya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang hubungannya itu dibangun di atas takwa. Jangan anakku, saya cinta pada kamu, saya kasihan sama kamu. Jangan kau lakukan ini. Ada harus al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar. Kalau kita cinta pada anak-anak kita. Sebagaimana para nabi, ya. Demikian menasihatin anaknya. Bagaimana Nabi Allah Ya'qub ketika mau datang kematian, ijja'ahu ija'a id hadara Ya'qub al-maut, ketika datang kematian guna Nabi Ya'qub, qala libani, maka dia mengatakan kepada anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggal aku? Coba perhatikan. Ini pertanyaan orang tua dalam keadaan dia mau meninggal loh ya. Ini para nabi demikian ya, Ikhwan. Demikian juga ucapan Luqman libnihi. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Ada dakwah di sini ya. Ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah zaliman yang amat besar. Nah ini, hendaklah kita punya perhatian pada anak-anak kita. Kalau itu sesuatu yang haram, sesuatu yang mungkar, ditegur dengan baik anak-anak kita. Ada perhatian kita, jangan dibiarkan. Kita punya HP yang ini, subhanallah ya. Kebanyakan HP yang Android tersebut subhanallah, banyak merusak anak-anak kita. Orang tua kadang-kadang bermudah-mudahan meletakkan HP-nya ketika di situ ada anak-anaknya. Diambil, bahkan dibuat mainan pun juga dibiarkan. Enggak kok. Kalau dia buka, masya Allah bagus. Iya, di depan kamu yang bagus-bagus. Ya. Di depan kamu nyetel murtal, ya. Iya, murtalnya disetel, tapi kamu nggak tahu, kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ini kerusakan pertemanan ini, ya, pada anak-anak kita. Di sinilah kita berat sekali, ya. Sampai-sampai, ya, sebagian itu memiliki flash disk, memiliki memory card. Dari mana ini? Dan bagaimana caranya bisa membaca ini, melihat isinya ini, kalau tidak menggunakan alat-alat tersebut? Subhanallah. Ini tolong kepada orang tua untuk banyak perhatian pada anak-anak. Dan ana ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kull ra'in amma star'ahu ahfadhu am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin tentang apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaganya atau dia menyanyiakannya? Sampai Allah akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban kepada seseorang tentang ahli baitih, tentang keluarganya, tentang istrinya, anak-anaknya. Ini Allah akan meminta pertanggungan jawab kepada kita semuanya sebagai orang tua, sebagai suami, tentang apa yang dilakukan oleh istri-istri kita dan anak-anak kita. Dan juga saya ingatkan juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian Rasulullah menyebutkan, warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan seseorang itu menjadi pemimpin dan akan dimintai atas apa yang dia pimpin. Yakni sebagai kepala rumah tangga, kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita pimpin dari anak-anak istri kita yang ada di rumah kita. Oleh karena itu, jaga amanah ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan putra-putrinya, buah hatinya, di dunia maupun di akhirat, disebabkan mereka menyepelekan dan meninggalkan mengajari adab kepada mereka. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa kam mimman asqa waladahu wa fil data kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi syahwatihi wa yaz'umu annahu yukrimuh wa qad ahana wa annahu yarhamuh wa qad zalama. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, betapa banyak orang-orang yang telah mencelakakan putranya, buah hatinya, di dunia dan di akhirat, dengan melalaikan dan meninggalkan pengajaran adab kepada mereka ini, kepada anaknya tersebut. Dan justru membantu anak tersebut untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dia menyangka bahwasanya dia telah memuliakan anak tersebut, padahal dia telah menghinakan anak tersebut. Dia menyangka bahwasanya dirinya menyayangi anak tersebut, padahal dia telah mendolimi anak tersebut. Ini perhatikan ya, wah, ucapan Al-Imam Al-Qayyim. Orang tua masya Allah ya, betul-betul membinasakan putra putrinya. Punya putri, waduh, dilepas begitu saja. Kasihan kalau di rumah terus nanti terkekang. Ini subhanallah. Sehingga putrinya mau begini mau begitu, bebas ya. Mau mengini kepen memenuhi syahwatnya silahkan ya. Dibantu bahkan, ayo ini mobilnya, ini anunya, fasilitas-fasilitas diberikan. Dalam rangka sayang katanya. Dolim dia. Dalam sangka memuliakan, justru dia menghinakannya. Subhanallah. Ini tolong diperhatikan ucapan Al-Imam Al-Qayyim ini. Betapa banyak orang-orang yang mencelakakan, membinasakan putra-putrinya, buah hatinya, disebabkan lalainya orang tua tersebut dan tidak mengajari adab kepada putra-putrinya tersebut. Justru membantu putra-putrinya untuk memenuhi syahwatnya. Dia menyangka, mereka menyangka, orang tua ini menyangka bahwasanya dia telah menghormatinya, memuliakannya, padahal justru menghinakannya. Menyangka dia menyayanginya, kasih sayang, masya Allah, disayang, disayang. Justru dia bukan menyayanginya, tapi mendolimin orang anak tersebut. Orang tua ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari anaknya. Tidak mendapatkan manfaat, bukan anak yang soleh akhirnya anak tersebut. Oleh karena itu ikhwan, perhatikan masalah ini. Pertemanan ini tolong diperhatikan. Anak-anak kecil, kita punya anak-anak kecil, ada anak-anak yang tanggung, ada anak-anak yang besar, tolong diperhatikan. Perhatikan teman-temannya itu. Ingat, di sebagian tempat ya, apalagi di tempat-tempat yang bukan Ahlussunnah sudah ya, pondok itu subhanallah mengerikan kondisinya. Di selain Ahlussunnah, pondok itu mengerikan. Pondok putra sama pondok putri pacaran. Alhamdulillah di sini masya Allah. Lah kok bisa pacaran? Padahal beda gedungnya, beda. Kok bisa ya? Ini terjadi loh ya. Bahkan subhanallah, ini yang saya dengar dari selain Ahlussunnah ya. Tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan terjadi juga, bisa jadi kan di tempat Ahlussunnah juga, tapi kita mengambil ibrah, jangan sampai terjadi begitu. Sampai ada seorang ustaz mengatakan kepada muridnya, laki-laki muridnya, biasa sudah, mana pacarmu, Padahal maksudnya siapa? Temannya. Paham ya maksudnya ya? Teman laki-laki. Kenapa? Karena dua orang ini luntang-luntung berdua terus ya. Sehingga si A senang sama si B, sama laki-laki. Si B senang sama si A. Sehingga seorang ustadz ini tanya, mana pacarnya kamu? Bisa difahami maksud anaknya? Kesenangan pada lawan jenis, sesama jenis. Subhanallah. Ini hati-hati ya, Wan. Nah, kita harus punya sensitivitas yang tinggi. Kalau ada anak-anak kita ya usia-usia ini ya, setulnya juat, tapi kok gak dijuat-juat kan ini bahaya loh ya. Kita punya anak, dia kepingin juat setulnya, tapi gak dijuat-juat kan ini ya. Ya. Aduh, bingung mau juat gak dijuat kan, abinya gak mau juat kan, bingung kan dia kan ya. Akhirnya pelampiasnya pada temannya nanti. Nah, untuk bilangin kali. Hati-hati kalau ada dua orang untang-untung, untang-untung, hati-hati. Jangan sampai, na'udzubillah. Harus punya sensitivitas. Loh, anak saya kok gaulnya sama ini terus ya? Kesana kemari ini terus ya? Loh, kenapa ya kok sama ini terus ya? Kesana ini, sana ini, sama ini. Loh, padahal temannya banyak. Temannya banyak. Di sebagian tempat, subhanallah ya. Kadang-kadang anak itu yang sudah afan saja ya, maaf-maaf saja ya. Yang namanya nafsu itu masya Allah, gak bisa dibendung ya kan. Kalau sudah datang, subhanallah. Kadang dia gak bisa begini sama teman yang sebaya dia itu. Apa? Takut ini itu. Kan biasa kalau sebaya, bisa bontak dia ya kan. Nah, jadi sasaran anak yang kecil. Anak-anak ini. Di sebagian tempat seperti itu. Dideketin, dikasih hadiah, dikasih ini. Sehingga nempel sama anak itu. Ini, hati-hati pertemanan, hati-hati. Ya. Kalau antum punya anak kecil-kecil, kok gaulnya sama anak besar? Ya? Bukan gaulnya sama anak besar, yang besar ini gaul, bergaul dengan anak kecil. Antum harus hati-hati, harus ada sensitif. Kita enggak suudon lah ya, khawatir gitu lah ya, khawatir iman yang besar ini lemah. Apalagi ya, kalau anak kita ini, masya Allah dari sisi wajah, masya Allah. Hati-hati. Ini pertemanan butuh hati-hati kita. Dan kita harus mendidik mental anak kita supaya menjadi yang laki-laki betul-betul laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Ya. Yang punya anak perempuan juga demikian, jadikan anak perempuan kalian jadi perempuan. Ya. Jangan dipacai anak laki-laki. Jangan dihias menjadi orang laki-laki. Yang laki-laki jadikan laki-laki, jangan dipoles menjadi anak perempuan. Kalau punya anak laki-laki, dibangkitkan rujulahnya. Dibangkitkan jiwa laki-laki itu ada pada dia. Enggak kelemek, kelemek, jangan. Aduh. Rejal jangan gitu. Gitulah ya. Laki-laki dandanan terus gitu ya. Dikit-dikit ngacang-ngacang. Kamu laki-laki. Dandanan itu perempuan. Begitu. Biar bangkit laki-lakinya. Apalagi pakai cerah terus. Yang perempuan kalah cantiknya sama dia. Lah kita harus punya sensitivitas. Lah kok ada apa anak ini ya? Gitu loh. Rujulah anak-anak ini harus dibangkitkan. Kalau kita lihat anak-anak kita ya kecil ataupun agak besar ataupun ini jalan-jalan gandengan gitu ya. Aduh. Ini, aduh, laki-laki sama perempuan gak apa-apa gitu ya kan? Ya apa enggak? Heh, gak pantas. kayak perempuan kamu digitukan. Nah iya kan? Jangan mau kalau digitukan. Jadi laki-laki gitu loh. Ini didik anak laki-laki seperti itu. Kalau bicara ya, supaya keras laki-laki itu. Jangan teriak-teriak. Biasa keraskan. Ya. Bila diri kacang, tak enggak apa-apa. Ya. Yang anak-anaknya enggak suka bila diri, harus bila diri. Ya. Olahraga. Lari-lari, ini-ini. Harus itu ya. Laki-laki. Karena dia nanti akan sering keluar rumah. Kalau fisiknya lemah dari sekarang kan berat. Iya. Nyari maesa repot kan? Ya enggak? Harus dididik laki-laki itu. Kalau dapatin anak-anak kita ini subhanallah ya, ngelus-ngelus rambut, aduh, sudah itu, gak boleh. Laki-laki kok gitu? Ya, ya. Itu kalau laki-laki. Yang perempuan demikian juga, didik anak itu menjadi perempuan. Misalkan pas liburan atau pas pulang ke rumah misalkan, Dok, nah ini kan perempuan ya. Wahai anak putriku, cucian kotor, dicuci nak. Ya. Piring-piring kotor, cuci nak. Ya. Kasih kerjaan, disibukkan dengan kerjaan perempuan. Ya. Emak adikmu itu nak gendong nak. Ya. Gitu. Masak, bantu umikmu. Umi, ada kamu sekarang umi istirahat, kamu yang masak. Umiknya suruh ngajari. Ya. Ini bumbunya gini, kambing satu, nanti bumbunya berapa. Gitu, gak apa-apa, diajari. Ya. Diajari bagaimana perempuan itu, Masya Allah, pinter, masak, rapi, bersihan. Masya Allah ini. Mau kan antum zat sama wanita seperti ini? Jelas. Ya enggak? Tapi kalau perempuan, Masya Allah, ya. Anak saya yang perempuan pinter naik motor. Canggih. Lah. Perempuan pinter naik motor. Subhanallah. Gak pantas perempuan naik motor. Dididik. Jangan naik motor. Laki-laki yang naik motor. Tapi kalau anak-anak kecil jangan diajarin naik motor. Nabrak nanti. Ya. Jadi yang kecil jangan diajarin naik motor. Gitu lah. Tolong diperhatikan ya, Juan. Tolong diperhatikan dalam tarbiyah ini penting sekali. Tolong yang punya banat diperhatikan. Banat ini kalau kita melihat kasihan. Oh, laki-laki enak kesana, ada ini, acara itu. Yang perempuan di rumah terus. Nah, iya, memang perempuan di rumah. Waqurna fi buyutikunna. Itu perempuan kan? Hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Itu syariatnya. Bagaimana anak-anak kita ini betah di rumah. Nah acaranya di rumah ya itu. Goreng brambang. Gitu. Masak, nyapu, bersih-bersih. Dibikin acara. Ngepel, banyak kerjaan rumah. Dan ini tolong ditanamkan pada anak-anak kita. Supaya punya sifat keibuan. Sifat kewanitaan itu tetap ada pada anak-anak kita yang banat. Ya. Jangan hafal hadis, hafal Quran nanti. Suamiku. Apa hadis ini? Ayo. Cuci piring. Karena gak hafal, cuci piring. Aduh. Repot ini. Ya. Suaminya gak hafal suruh nyuci piring. Gak hafal suruh nyuci pakaian. Gak hafal suruh nyapu. Gak hafal suruh masak. Aduh. Belajar sama saya. Saya sudah hafidh. Ya. Subhanallah, ini ya gagal pendidikan kita. Nah, kita inginkan putri kita hafidh, hafal Quran. Tapi Masya Allah, dia pintar masak, rapi, bersih-bersih. Lihat sesuatu itu, aduh, ini kok gak pantas dirapikan. Ini kok kotor, dipel, dicuci, wah Masya Allah. Ini tugas perempuan, ini ditanamkan pada anak-anak kita yang putri. Ditanamkan. Ini pendidikan yang putri diajari keputrian, yang putra diajari tentang kelaki-lakian. Jangan dibalik. Ya. Pakaian anak-anak putri kita kok kayak laki-laki, sudah gantian ganti, nggak pantas ini laki-laki nak. Kamu perempuan, pakai jari, ya. Ya. Jadi putri wong Solo lah iso, nah, gitulah. Sing lembut-lembut, gitulah. Gitu. Jadi suaminya itu enak gitu loh, kalau mendapatkan dia, masya Allah, nikmat ya. Nah ini banat kita, subhanallah. Kita masih kurang perhatian. Ya. Sudah besar-besar, wah kakak, aduh. Nah ini harus ditandai. Ya. Suaranya juga, ya. Tolong, kamu perempuan, gak pantas. Didengar tetangga. Masuk-masuk aja. Kalau agak keras sedikit masuk ke dalam aja. Bisa yang keras tutupan tapi. Gitu ya. Suara yang keras tapi tutup. Kalau mau keras, ditutup. Kalau pelan gak apa-apa, buka. Perempuan harus dididik supaya pelan. Gak sampai kedengaran suaranya. Nah ini tolong diperhatikan masalah ini. Sebab apa ya, Wan? Ya. Kadang-kadang banin terfitnah dengan banat, disebabkan suara, disebabkan dia melihat jalannya dan itu ya. Alhamdulillah pondok kita sudah ditutup itu ya. Dalam rangka itu juga supaya tidak terfitnah. Ya. Kalau sudah terfitnah, nah, baca kitab itu yang gambar rambut, nah, gitulah ya. Bukan huruf-huruf ya. An Abi Hurairah terus, gak jalan-jalan terus itu ya. Ini yang kita mengkhawatirkan. Ya. Tolong, ada maksud ana di sini, ada kerjasama ya. Di antara kita ini terus terang berat dalam mendidik anak-anak kita ini, ya. Terutama dalam masalah pertemanan dalam semua bidang, dalam pengertian baik yang kontak langsung ataupun yang tidak kontak langsung itu. Yang tidak kontak langsung lebih berbahaya, lebih berbahaya. Kalau kita mendapatkan apa, subhanallah, rusaknya anak-anak akhlak itu disebabkan ini. Disebabkan alat-alat ini. Luar biasa sekarang. Kalau sudah anak bisa ini luar biasa sudah. Ngeri kita. Oleh karena itu, ana mohon kepada antum semuanya supaya memperhatikan pertemanan ini, teman anak-anak kita ini. Dan jangan dikasih teman yang berupa ini, android ini. Tolong, jangan. Kalau kita menyayangi anak-anak kita, dijauhkan dari alat-alat ini. Sebab kerusakan yang selama ini kita kaji, ya, musyawarah-musyawarah itu, kerusakan terbesar adalah ini. Dan ana ingatkan pula, ya, mudah-mudahan bermanfaat kita mengambil pelajaran dari berbagai tempat, ya, yang banyak mengeluh begini. Ya. Kita mengambil pelajaran di berbagai tempat, ya, supaya kita lebih berhati-hati. Ya. Walhamdulillah kita ini, masya Allah, agak apa ya? Masih lingkungannya itu salafiyin, masya Allah, agak jauh dari masyarakat. Dalam pengertian pendidikan kita ini masya Allah luar biasa. Tolong ana minta tahun antum semuanya, ketika antum masuk daerah pondok dalam pakaian, walaupun pergi ke maksof, tolong jangan pakai kaos sembarang, apa cuma kaos singlet atau kaos dalam saja. Karena ini tarbiyah. Nah, sekali lagi tarbiyah. Atau pakai celana kemudian agak ketat, kemudian subhanallah, ini tarbiyah sekali. Apa yang dilihat oleh anak itu lebih kuat daripada apa yang diucapkan oleh orang lain, ya. Pendidikan bagi anak itu, ya, yaitu yang dilihat, yang didengar, ya, itu punya pengaruh besar. Kalau anak sering mendengar, ya, kata-kata ejekan, apa kata-kata yang kurang bagus, dia mudah nanti menirukan. Maksud ana di sini ta'awun antum, ya. tolong ketika bergaul dengan tulab di sini, ya, tolonglah berbicara itu ya lebih hati-hati, maksud ana. Ya. Jangan bicara tentang masalah kapan tak adut. Ya. Karena kebiasaannya di luar, kapan tak adut kamu? Ya. Masuk pondok, kapan tak adut kamu? Kapan nikah? Nah, anak-anak ini mau belajar masih. Kalau sering nikah. Apa nikah itu ya? Pertama enggak ngerti makanan apa nikah itu. Pertama. Karena sering-sering nikah itu gini. Akhirnya dia. Nah, ini ucapan. Demikian juga. Ya perbuatan kita. Tolonglah kalau jalan antum enggak usah rangkulan. Ya. Paham maksudnya ya? Enggak usah. Kan lihat gue. Mesra sekali anak-anak kita, ya mesra itu sama itu, iya kan? Nah ini tolonglah yang seperti itu dihindari. Menharapkan aulia, tolonglah kita ini, kita walaupun jalan-jalan itu, ya diambil ilmunya loh ya. Ya. Apa yang kita lakukan itu anak-anak itu mengambil ilmu dari kita. Kalau antum seandainya ini nggak usah jauh-jauh. Ada yang ini pakai bahasa Madura. Itu tek. Langsung anak-anak pintar Madura loh ya. Nah ini masalah anak-anak kita ini. Ustadznya tuh gak pernah ngajari bahasa Madura. Ya. Sudah ngajari bahasa Arab dan ditekankan untuk berbahasa Arab. Yang keluar bahasa Madura. Yo dari mana ini yo? Ini repot ini. Pendidikan repot. Nah kalau seandainya antum. Kef haluk. Ya. Masmuk. Gitu pakai bahasa Arab. Insya Allah anak-anak ini cepat bahasa Arabnya. Kalau didukung gitu loh ya. Ya kan di sini kan kita interaksi terus kan ya. Nah, tolong dalam ucapan-ucapan juga kadang-kadang kita enggak sengaja ya, guyon kadang-kadang, tapi di depan anak-anak ini. Di depan anak-anak itu ditiru oleh anak-anak. Nah, maka ana minta juga kepada ya sekaligus ini ya, yang jaga ya, tolong diperhatikan ketika jaga, tolong betul-betul diperhatikan. Kalau ada tamu ya, itu tolonglah diperhatikan. Yang tamu perempuan jangan sampai masuk ke area pondok. Ini laki-laki di sini, ya. Bisa bubar pondok. Wah, itu bubar kan ya. Apalagi pakaiannya, naudzubillah, ya kan. Demikian juga, ya. Yang laki-laki, tolong, ya, kalau seandainya maaf saja, misalkan, ya, yang melakukan suatu, ya gitu, misalkan ya, yang nggak pantas, ya, di area pondok kan nggak pantas gini ya. Ya, ya, nggak pantas kan? Tolong itu, maaf pak, ini pondok pak, ya, gitulah. Harus ada yang negur, jangan sampai anak-anak kita lihat, jangan. Paham maksudnya ya? Ini pendidikan, tempat pendidikan. Nah, ini yang sana minta tahun antum, tolonglah kalau tahun antum. Anak-anak tuh luar biasa, ngambilnya tuh yang nyeleneh-nyeleneh ini yang diambil gitu loh ya. Kemudian ya ikhwan juga, kalau ada di antara kita ya, barangkali dia sewaktu-waktu mungkin pergi sama istrinya dan anaknya kosong ya. Sementara anak-anak didik kita ada di sini ya. Mungkin dia besar sudah ya. Tolong ketika antum pulang atau pergi safar, rumah itu kosong ya. Mungkin kan kita safar ya kan, sama istri ini pergi ke sini ya, rumah itu kosong. Ketika anak pulang gak ada. Yang seperti ini tolong dititipkan kepada mas'ul masing-masing. Kalau di madrasah, madrasah. Jangan anak-anak pulang dalam keadaan rumah ya, diserai, bahkan diserai kunci. Ini kuncinya nak, saya nanti pergi ya. Ini kuncinya. Jangan ya. Jangan diberi itu. Khawatir kita, khawatir ya. Karena anak-anak ini apalagi masih kecil-kecil ya, khawatir. Ini tolong jangan dikasih kesempatan anak bebas di rumah sendirian. Sebab di rumah kalau gak ada orang itu setannya lebih banyak ya. Setan untuk mengganggu itu lebih banyak. Apalagi punya anak besar misalkan ya. Mungkin ada di sini barangkali yang sudah edadi barangkali ya, mudah-mudahan yang punya anak edadi. Nah, ketika safar uminya, abinya safar, jangan kunci diserahkan kepada anaknya, bawaan. Ya terus anaknya, ya sudah minta izin tidur di pondok atau gimana. Nah kalau edadi di pondok memang ya kan. Nah, kadang-kadang sebagian orang tua nggak apa-apa nih kuncinya tak titipkan, nanti kalau butuh apa-apa pulang kamu. Jangan dikasih peluang seperti itu. Aturan pulang itu sudah luar pondok, ya. Luar pondok harus izin, ya. Supaya rumah tersebut ya tidak diganggu oleh syaitan. Ya. Baik, kemudian untuk anak-anak yang kecil TK, ya, tolong diperhatikan. Diperhatikan madrasah, tolong punya perhatian kita. Sebagian kita mungkin masya Allah semangat belajarnya tinggi. Bainal maghrib polisya ada taklim, ada belajar. Tapi ingat anak-anak kita ini, tolong kerjasama dengan ummahat atau dengan istri antum masing-masing. Dan dipastikan keberadaan anak tersebut. Waktu bainal maghrib wal isya ini waktu yang amat bahaya. Ya. Syaitan-syaitan bertebaran. Ya. Maghrib ini sudah mulai syaitan-syaitan itu bertebaran nih. Dan subhanallah, anak-anak ini sebagai sasaran syaitan. Sebagai sasaran syaitan. Antum coba sudah. Antum mengajari anak-anak, ini anak-anak ini luar biasa loh ya, syaitan luar biasa, mengganggunya pada anak-anak luar biasa. Antum mengajari anak-anak, makan pakai tangan kanan. Sering antum, makan pakai tangan kanan. Hei makan pakai tangan kanan. Hei jangan pakai tangan kiri, hei tangan kanan. Sudah terlalu sering tetap anak-anak itu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ya enggak? Allah alam ya, anak sudah perintahkan gini-gini, subhanallah, sekali dua kali berkali-kali, subhanallah, ambil minum pakai tangan gini. Apa begitu? Hah? Nggak yang sering, anak kalau yang nggak pernah ini, wajar lah kalau pakai tangan kiri terus wajar kan nggak pernah dinasihatin ya. Yang saya maksud di sini yang sering menasihatin anak, ayo pakai tangan kanan, ayo makan pakai tangan kanan, ayo minum pakai tangan kanan ya, itu mungkin sehari berkali-kali, tapi subhanallah anak itu kiri lah. Ini anak-anak subhanallah. Maka anak-anak kita yang kecil-kecil ini tolong diperhatikan. Kemana anak-anak kita ini? Siapa temannya? Ini harus diperhatikan. Karena menjadi sasaran empuk syaitan ini anak-anak kita ini. Baik syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jangan kaget nanti tahu-tahu anaknya hilang. Nah, repot sudah. Ya. Banyak kejadian-kejadian lah ya. Ya namanya anak-anak kadang enggak tahu arah, lalu pergi sudah hilang. Ini tolong diperhatikan anak-anak, pertemanan diperhatikan. Diperhatikan teman-temannya. Teman-temannya. Sekali lagi orang tua yang punya anak-anak ini tolong diperhatikan anak-anaknya. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang besar ini tolong lebih diperhatikan. Terutama yang puber-puber ini ya, itu lebih perhatiannya. Ya. Kemudian terhadap anak-anak yang kecil adalah kita banyak menyayanginya. Ya. Banyak menyayangi anak-anak kecil. Yang kecil-kecil ini butuh perhatian dari orang tua. Butuh perhatian orang tua. Ayah ataupun ibu, terkhusus ibu. Tolong diperhatikan anak-anak kecil ini. Dan sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh yang besar-besar itu bermula dari yang kecil. Sejak kecil karena terbiasa seperti itu melakukan amalan-amalan yang jelek. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ya. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, ini terus berjalan sampai besar. Ini anak ingatkan, sejak kecil perhatikan anak-anak kita. Pertemanan juga, perhatikan. Ya. Pertemanan anak kita yang kecil-kecil ini siapa teman-temannya? Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita kecolongan sejak kecil sudah terbiasa dengan yang jelek dia ya. Biasa jelek, subhanallah. Akhirnya terbiasa sampai berlanjut sampai tua. Ingat ya, sejak kecil itu, anak kecil itu luar biasa ini ya. Makanya para ulama mengatakan ya, itu al-ilmu fi shighar ya, atau al-hifdz fi shighar kan naqsi alal hajar. Hafalan ketika masih kecil, belajar ketika masih kecil, itu seperti mengukir di atas batu. Ukiran yang ada di atas batu itu luar biasa. Kalau ukiran tersebut bagus ya sudah, dia bagus. Kalau seandainya lama tidak dibersihkan ukiran tersebut, kena debu ya, itu ambil lap, dikasih air sedikit, seret, tampak lagi ukiran tersebut. Artinya hafalan anak ketika kecil itu luar biasa, kekuatannya itu luar biasa ya. Kalau anak kita ini hafal kuat, hafalannya kuat, baca Al-Quran 30 juz itu seperti membaca Al-Fatihah ya. Ketika masih kecil ya. Seandainya nanti disibukkan ini kerja, kemudian dia merojak lagi, sebentar merojak, kembali lagi itu ya. Adapun kalau hafalan ketika sudah tua, kal-katib al-ma, seperti menulis di atas air, gak pernah jadi ya. Ngafalkan yang sini, ini pun juga butuh waktu lama ya. Sudah dipendelii sudah hafal, balik ke sini, hilang yang sini nah. Itu hafalan ketika sudah tua. Makanya anak tekankan, tolong diperhatikan anak-anak kita yang kecil ini ya. Bahkan sebelum TK, sebelum masuk TK, belum masuk TA, diperhatikan anak-anak kita. Jangan anak-anak kita kemana enggak tahu, tahu-tahu pulang goyang-goyang kakinya, joget-joget artinya. Loh, ngeri kan? Hafalan, subhanallah. Enggak ada di hadis maupun dalam Quran hafalannya itu. Dengan irama lagi. Pinter. Dari mana ini? Ah, ini yang saya maksudkan. Belum akhlaknya, belum adabnya ya. Kok kebiasaan anak saya kok gini ya? Ya maaf-maaf saja ya. Ya nama anak-anak itu tergantung dia ya. Kadang anak-anak itu, subhanallah, kita harus sensitif ya. Punya sensitivitas yang tinggi ya. Supaya gak terjadi kebiasaan. Anak kadang umur 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang dia punya adik 2 tahun atau 3 tahun, celananya ditarik ke bawah ya. Mungkin enggak? Anak kecil. Ya. Lah kita loh, ada apa nih? Harus punya ini. Kebiasaan jadi langsung. Hei, aib. Enggak boleh. Begitu. Jangan dibiarkan. Ya. Ini maksud saya. Supaya apa? Supaya enggak terbiasa dia tuh dengan sesuatu yang jelek. Nanti ketika besar, jadi anak terserah, ginian. Guyonan asalnya. Lah enggak ini loh. Iya kan? SD kelas 1, masuk MTP kelas 1 ya, karena kebiasaan di rumahnya kelas 4, guyonan gitu, dijadikan guyonan juga gitu. Ini kan kurang bagus. Langsung tegur, ditegur, sejak kecil ditegur. Ini apalagi lah yang kira-kira gak pantas untuk anak-anak, itu tolongan. Kalau menyebutkan kata-kata yang itu, dia laki-laki, menyebutkan kata-kata yang itu untuk perempuan, ayat. Begitu, harus punya ini, apa, rambu-rambu di hati kita. Ini gak pantas untuk laki-laki gitu. Ini gak pantas untuk perempuan. Yang perempuan juga gitu ya. Yang perempuan tolong, yang perempuan dijadikan dia nanti sebagai ibu rumah tangga. Walaupun dia hafidoh, tetap harus tahu nak, yang ini namanya garam ya. Ya. Ini laos, kencur, kunyit ya. Harus tahu ya. Masa gak diajari ini nih? Wah kasihan anak saya. Wah ketika di pondok dia hafalan ini. Sudahlah di sinilah. Biar tidur terus ya. Baca subuh sholat tidur. Gak suruh masak, gak suruh nyapu, gak suruh ini. Yang kerja uminya. Bahkan uminya nyucikan juga. Ini kurang mendidik orang tua yang seperti ini. Ya. Tolong orang tua yang punya putri ya. Tolong yang sudah besar-besar ya, ataupun yang kecil diajari supaya kebiasaan untuk mengamalkan amalan yang perempuan. Amalan-amalan yang perempuan. Jadi kalau kita melihat perbuatan anak-anak yang kurang wajar, tolong diingatkan, diingatkan. Mungkin sebagian kita enggak tergambar ya. Karena kebiasaan itu, sekali lagi kebiasaan khawatir nanti. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, sulit untuk dilepas ya. Misalkan ya yang seperti saya sebutkan tadi itu, rangkulan atau ngelus-ngelus kepala, anu rambut, sudah enggak usah, dilarang anak-anak laki seperti itu ya. Demikian juga mungkin guyonan yang enggak pantas-pantas lah ya. Mungkin mukul pantatnya atau apa, enggak boleh gitu. Langsung ditindain seperti ini, enggak boleh, enggak pantas gitu. Seperti itu, jangan dibiarkan. Atau mungkin kita melihat ada yang dewasa, kemudian ada anak-anak kecil, saking gemesnya katanya ya, sampai iyo gitu ya. Jangan, enggak boleh. Gitu aja. Jangan dibiarkan. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Dan ada tambahan lagi yang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika anak itu pulang, apakah liburan atau ketika dia sakit ataupun apa, tolong segera cepat kembali ke pondok. Karena kalau sudah lama enggak belajar ya, itu efeknya luar biasa. Apalagi masih sehat ya. Sehat, enggak sakit, tapi kembali ke pondok itu terlambat terus ya. Ini yang pertama membuat anak itu ya, malas belajar nanti. Semakin malas. Dan juga dampak negatifnya kepada yang lainnya. Kadang membuat yang lainnya malas. Membuat yang lainnya juga cemburu, iri. Ya. Karena di pondok itu ada tugas-tugas loh ya. Ada piket. Ya kan, ada piket hari ini ada piket. Kalau ada anak gak masuk atau terlambat padahal ada piket, ya kasihan yang piket tuh, berat kan nanti ya. Akhirnya iri, cemburu. Akhirnya hubungan dia sama temannya ini ya, kurang bagus ya. Kadang orang tua gak sadar ya, kenapa anaknya dimusuhi sama temannya. Karena terlambat, gak mau piket terus ya. Sehingga dimusuhi. Ya kalau ustadzanya sudah nasihatin, kini. Tapi ya karena anak kita yang kita didik salah ya, akhirnya akibatnya seperti itu. Ada juga yang subhanallah ya, sebagian orang tua kadang-kadang karena sayangnya sama anak ya, ngasih makanan sembunyi-sembunyi pada anaknya, padahal di situ ada musrif ya, atau musrifah ya, kemudian dikasihkan pada anak tersebut makan nasi karena kasihan di pondok nggak ada nasi yang enak ya. Misalkan seperti itu, pikirannya seperti itu, cuma satu bungkus. Nah ketika waktunya makan, dia sembunyi makan sendirian dia. Karena sering seperti ini, ya otomatis temannya mengucilkan dia. Yang salah siapa? Ya orang tuanya salah, mengajari anak untuk menyendiri. Kenapa kasihan? Lo kasihan. Dan yang lainnya apa enggak dikasihani juga? Coba ini, masalah pondok ini banyak sekali ya. Kenapa ini ada masalah dengan ini ada masalah dengan ini? Ternyata akibatnya perbuatan orang tua ini. Perbuatan orang tua sendiri. Itu yang kadang-kadang kita ini berat. Dan ini masih banyak hal-hal yang, wallahualam, mana ada hal-hal juga yang ini berat sekali ya. Berat sekali. Dan tolong orang tua, kalau mau apa-apa, tolong bermusyawarah terlebih dahulu ya. Kalian enggak bicara ya. Jangan mengambil tindakan sendiri ya. Kalau itu berkaitan dengan edadi, enggak usah tarif. Ustaz Tarif, saya mau begini terhadap anak saya, gimana Ustaz Tarif? Kalau dengan TN, di situ ada Ustaz Ibrahim, Ustaz Alfian. Antum bisa tanya, gimana saat ini anak saya nih begini-gini, saya mau ketemu, saya mau ini. Musyawarahkan dengan baik. Anak punya ide begini. Yang jelas mereka lebih mengetahui tentang kondisi anak-anak kita daripada kita sendiri loh ya. Demikian juga yang berkenaan dengan madrasah, ada Ustaz Raife, ya. Tolong antum. Yang TA ada Ustaz Abdurrahman Bia. Tolong dimusyawarahkan, jangan bertindak sendiri-sendiri, ya. Ini yang saya harapkan dari majelis ini, adanya ta'awun, ya. Karena pendidikan ini, tarbiyah ini tidak mungkin berjalan dengan baik kalau tidak ada ta'awun di antara kita. Sebagainya sudah saya gambarkan pada antum, ya. Saya rasa antum bisa memahami ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya ada sesuatu yang perlu dipertegas, tafadhol, atau ada usulan. Fadhal. Ini ada tambahan dari Ustaz Muhammad Nur, yaitu keteladanan kita. Sebagaimana yang sudah ana jelaskan tadi, anak-anak itu melihat kita, ya, dan meniru apa yang kita lakukan, meniru apa yang kita ucapkan. Itu kebiasaan anak-anak seperti itu. Maka keteladanan orang tua, baik di rumah ataupun di luar rumah, itu punya pengaruh besar bagi anak-anak. Punya pengaruh besar bagi anak-anak. Tolong orang tua, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika di rumah bagaimana meluangkan waktunya untuk misalkan memurojaah anak-anak. Minta waktunya sedikit aja, misalkan ba'da subuh atau ba'da maghrib atau yang antum punya waktu. Supaya anak-anak itu, oh, orang tua saya juga gini. Orang tua saya juga memperhatikan masalah hafalan, masalah bacaan, ya. Nah, ini keteladanan dari kita, ya. Nah, kalau seandainya ini dijalankan di rumah juga, ya, Masya Allah, akan lebih mendukung program kita ini, ya. Yaitu ya tentunya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Yaitu jika didukung dalam semua sisi ini. Kemudian juga ana ingatkan, terutama bainal maghrib wal isya, seperti yang saya sebutkan tadi, tolong yang punya anak-anak, ya, yang mereka tidak belajar, tidak ada di masjid, dipastikan kepulangannya. Dipastikan kepulangannya. Mungkin bisa SMS kepada istrinya, anak sudah pulang belum anak kita. Nah, kalau tidak ada jawaban, tolong, ya, dicari. Alhamdulillah di sini kita banyak ta'awun, ya. Mudarris, kasihan sebenarnya mudarris itu, ya. Sudah ngajar, ya. Antum melihat kalau sholat mesti ada mudarris di situ. Ada mudarris menjaga anak-anak antum itu. Ada yang jaga di sana, ada yang jaga keliling sana, ya. Ada yang di situ. Ya. Itu semuanya untuk mengawasi anak-anak, mengawasi anak-anak. Subhanallah, ba'dal maghrib pun juga ada yang ke sana sampai menyuruh pulang. Sudah daerah Kaplingan, dimasuk ke Kaplingan, yang enggak sampai ke rumahnya memang ya. Yang dari sana sudah lepas, yang di luar lepas dari pondok sudah. Nah, itu tugasnya orang tua, tolong. Tugasnya orang tua. Dicek anaknya pulang atau tidak. Nah, di sinilah anak-anak itu mengambil ilmu kejelekan di waktu-waktu yang seperti itu. Kurang kontrolnya orang tua terhadap anaknya di saat yang seperti itu. Tolong di saat bainal maghrib dan isya ini tolong perhatian orang tua yang punya anak-anak. Kalau enggak sudah anak-anak, taruh di samping antum belajar. Taruh di samping antum untuk belajar. Baik, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur tadi yaitu tentang masalah keteladanan. Ya. Di rumah kalau orang tua itu biasa rapi, anak-anak itu insyaallah mudah untuk diajari rapi. Di rumah kalau berantakan, anak-anak itu sulit biasanya ya untuk diajak rapi. Anak-anak juga demikian, cara berpakaian ya, itu kadang-kadang berat. Kita sudah nasihatin ya, suruh ganti-ganti, enggak ganti-ganti kadang-kadang ya. Pakaiannya juga asal-asalan ya, subhanallah ini enggak ada ini, wes macam-macam lah. Macam-macam bentuknya itu, kadang anunya gini, aduh enggak semangat belajar ya. Nah, ini tolong di rumah juga istri diingatkan juga ya, bagaimana rapi ya. Bagaimana bersih ya. Kalau ada anak perempuan, disuruh anak perempuannya, ayo bersihkan, ayo itu kotor ini, terus disuruh seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan. Tafadhol, kalau ada yang ingin nambahkan. Jadi TN Ustaz Alfian. Ustaz Abang, Bia, TA, ada tambahan Ustaz? Dan ayat mungkin dari Tolibat yang kebetulan pulang ya, ini dimohon untuk menjaga dan mengawasinya. Sekali lagi berkaitan dengan pertemanan tadi, kadang orang tua terlalu bebas ya. Anaknya kemana, mau main tempatnya si Fulanah, temannya dia. Bisa jadi tidak ke Fulanah, bisa jadi sama Fulanah pergi kemana. Bisa difahami ya. Akhirnya lepas kontrol. Akhirnya membawa ilmu tentang kejelekan. Ilmu kejelekan itu masya Allah, mudah diserap, mudah diamalkan. Sekali lagi, ilmu tentang kejelekan itu mudah diserap dan mudah diamalkan. Kenapa? Karena pendorong-pendorongnya banyak. Termasuk setan ini pendorong yang paling kuat. Dan digambarkan jelek itu sesuatu yang bagus. Itulah setan. Sehingga daya tariknya kuat sekali. Sehingga tolong yang punya gadis-gadis yang sudah besar ya, ini lebih dijaga ya. Karena waktu libur mungkin dia pulang ya, sudahlah disuruh di rumah, banyak di rumah ya, bantu-bantu kerjaan orang tua, dimaksimalkan ya, dimaksimalkan kerjaan-kerjaan di rumah ya. Suruh nasmi adiknya, suruh apalah ya. Suruh merojaah, suruh ini ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Tafadhol yang lainnya yang terlewat. Atau ada yang usulan? Mungkin ini yang bisa sampaikan, dan saya minta maaf kalau seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, atau ada kata-kata yang kurang mengenakkan di hati antum. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.